Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masih penjelasan tentang fasal At-Tayyibul Usrah, yaitu sebab-sebab yang bisa mencapai baiknya di dalam pergaulan rumah tangga. Di antaranya adalah memilih pasangan dari istri adalah yang pertama apa? Dinnya, agamanya baik. Yang kedua, husnul khuluq, akhlaknya baik. Yang ketiga, iya, husnul khalqi, yaitu fisiknya baik. Yang keempat, yaitu khifatil mahar, maharnya ringan. Waqad zawwaja Sa'id ibn Musayyab ibnatah bidirhamain, dan sungguh Sa'id ibn Musayyab beliau menikahkan putrinya dengan 2 dirham. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la taghalu fi maharin nisa, fi muhurin nisa, jangan berlebih-lebihan di dalam menentukan mahar bagi istri. Jangan berlebih-lebihan di dalam menentukan mahar di dalam pernikahan. Wa kama takrahul mughalat, dan hal ini juga tentunya adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya maharnya Rasulullah SAW ketika menikahkan putri beliau itu ringan dan tidak berlebih-lebihan. Dan demikian pula dijelaskan oleh para ulama, di antara hikmah ringannya mahar adalah yaitu mempermudah, yang memberikan kemudahan kepada para asyabab yang ingin ia menikah. Dan banyak disebutkan, di antaranya dikatakan oleh para ulama, pembahasan mahar yang ringan disebutkan di dalam, atau disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, membuat bab shadaq wa jawazi qawnihi ta'limul Qur'an wa khataman hadid wa ghairu dhalika minal qawul wal kathil wal istibab qawnihi 500 dirham liman la yahjifu bih. Yaitu beliau memberikan bab sadaq, itu maksudnya mahar, bolehnya keadaan mahar itu mengajarkan Al-Quran atau dengan cincin dari besi. Dan selain itu, dan selain itu qalil wal katsir, sedikit atau banyaknya, dan dicintai keadaannya, yaitu 500 dirham bagi orang yang dia mampu, artinya tidak berlebih-lebihan. Di antaranya anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan khairun nisaa nikah ayyasaruhu, khairul nikah aisaruhu, aisaruhu, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudahnya. Artinya mudah memberikan naam keleluasaan kepada calon suami, memberikan mahar. Seperti yang sudah disebutkan pula bahwasanya di antara madarat mahar mahalnya atau berlebihannya mahar, takutnya para syabab untuk menikah. Ya, takutnya para syabab untuk menikah. Maka yang terjadi adalah kerusakan di dalam pergaulan ya lawan jenis. Ya, sehingga terjadi pergaulan bebas dan yang lainnya yang merusak daripada akhlak dan juga tatanan kemasyarakatan. Maka iya, di sini menunjukkan pula bagaimana Islam begitu rahmatnya, kasih sayangnya, dan juga memberikan mudah, agama Islam itu mudah. Nah, karena tujuannya adalah menjaga dari terjaganya akhlak ya manusia dan terjaganya kehormatan manusia. Maka adanya syariat menganjurkan untuk mahar itu yang paling ringannya. Nah, tidak berlebih-lebihan. Dan terbukti shadaqah Rasulullah SAW, ya, ketika masyarakat atau seseorang manusia meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Nah, banyak para sahabat yang mereka tidak mampu untuk melakukan, nah, ingin menikah tapi tidak mampu karena alasan mahalnya mahar, ya, sampai sekian ratus juta, puluhan juta, na'udzubillah min dzalik. Nah, sehingga yang terjadi rusaknya, nah, pergaulan dari syabab atau para pemuda dan pemudi. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa kama taqrahul mughalat fil mahar min jihatil mar'ah yaqrahu su'al an maliha min jihatir rajul. Sebagaimana tidak disukainya berlebih-lebihan naam mahar tersebut dari sisi wanita, demikian pula tidak disukai bertanya tentang hartanya wanita dari sisi lelaki. Qala Ats-Tsauri, Imam Tsauri rahimahullah mengatakan, idza tazawwaja ar-rajul wa qala ayyu syai'in lil mar'ah fa'lam annahu lisun. Kata Imam Ats-Tsauri rahimahullah, apabila seorang lelaki ingin menikah kemudian mengatakan, ya, apa yang harus diberikan kepada wanita? Nah, harta apa yang harus diberikan kepada wanita? Maka ketahuilah bahwasanya dia itu pencuri. Nah, kita lanjutkan selanjutnya al-khamis. Yang kelima, di antara sebab-sebab kita mendapatkan kebahagiaan di dalam pergaulan di dalam pernikahan adalah memilih wanita al-bikarah, memilih ya wanita yang gadis. Li'anna syari'a nadibu ila dzalik, karena syariat menghasung hal tersebut. Wa li'annaha tuhibbu zawwud wa ta'allufu akthar min ats-thayb, karena al-bikhara atau gadis, para gadis itu na'am suka untuk menikah dan ta'allufu akthar min ats-thayb, dan na'am ta'alluf artinya mudah untuk pergaulan itu lebih banyak dibandingkan as-sayyid yang sudah pernah nikah. Wa yujibu dhalikal wad fa inna tiba'a majbula 'alal unsi bi awwalil ma'luf wa huwa aidan akmal limawaddatihi laha li'anna tab'a yanfuru min allati massaha ghayruhu. maka hal tersebut akan mendorong adanya rasa cinta. Ya, mesti kalau ditanya, entah itu yang muda maupun yang sudah berumur, mesti carinya yang mana? Yang muda mesti. Ya, maksudnya yang gadis, fitrah. Nah, demikian. Karena tabiat, ya, tabiat jibiliyah, maksudnya tabiat bawaan manusia, fitrahnya mesti mengutamakan pertama kali yang belum pernah disentuh. Itu mesti. Ya. Dan dia juga lebih sempurna lima waditalaha, lebih sempurna mendapatkan kasih sayang, kecintaan kepada wanita itu. Karena tabiat, nah, seringnya tentunya tidak semua lari dari yang sudah pernah disentuh oleh orang lain. Tentunya perkara ini diberi ta'lik tergantung daripada keadaan. Ada seseorang yang memang butuh kepada wanita yang sudah pernah menikah dari sisi pengalaman, ya, yaitu dari tarbiyah anak atau mengurusi urusan rumah tangga. Nah, ada yang memang ya butuh kepada yang gadis, tergantung keadaan. Ya, demikian. Kalau memang seperti dia, ada seseorang yang dia orang tuanya sudah tua, kemudian tidak ada wanita lain yang mengurusi ibunya, kemudian nah punya adik-adik yang masih kecil-kecil. Ya, yang hal ini tentunya pengalaman orang yang pernah menikah lebih berpengalaman dibandingkan gadis. Ya, perhatian terhadap ibu mertua, terhadap adik-adiknya tentunya lebih orang ya atau wanita yang pernah menikah. Maka dia pilih yang sahib, yang berpengalaman, tergantung keadaan. Kalau memang gadis itu sudah dewasa dan juga bisa, ya, seperti pengalaman artinya dalam mengurusi anak, ibu, maka dia lebih baik memilih yang gadis. Nah, tapi kebanyakannya gadis yang ada ya belum berpengalaman dalam masalah tersebut, masih suka bercanda atau yang lainnya, yang nanti lambat laun dia baru mengerti ya arti berumah tangga. Tinggal lihat keadaannya. Nah, as-sadis antakuna waludan, yang keenam, wanita itu walud, artinya banyak anak, dan bisa dilihat dari nasal keturunan ayah dan ibunya, dan inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asabi' yang ketujuh, an-nasab, wa huwa an takuna min baitin dinin wassalah. Nasab keturunannya, maksudnya bukan dari keturunan ningrat, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah dia, wanita itu memang dari rumah yang terdidik agamanya dan kesolehannya. Artinya dari keluarga yang baik. Nah, bukan dari keluarga yang rusak dari sisi keturunannya. Maka memilih wanita yang baik dari keturunannya, perangainya, dan yang lainnya bisa dilihat dari keturunan saudara-saudaranya. Nah, qamayan bagi lirrajul ayandura fil mar'ah, yan bagi lil wali ayandura fi dinir rajul wa ahlakihi wa ahwalihi. Sebagaimana harus atau sepatutnya bagi seseorang untuk dia melihat keadaan wanita yang akan dijadikan istrinya, maka demikian pula bagi wali, yaitu wali wanita, seharusnya dia melihat pula keadaan dari calon suami dari anaknya, anak wanitanya atau saudara wanitanya. Demikian akhlaknya dan keadaannya sama seperti itu. Artinya kalau ingin, dan juga sudah sunnatullah bahwasannya yang baik akan mendapatkan yang baik. At-tayyib li tayyib, ya, at-tayyib li tayyibah. Dan juga demikian al-mu'min wal mu'minah, yang mu'min pasti mendapatkan yang mu'minah, muslim dan memilih yang muslimah. Demikian. Dilihat juga agamanya, akhlaknya dan keadaan calon dari mantunya ini. Li'annaha tasiru binikah marquqah wa matazawwajaha min fasikin aw mubtadi' faqad jana 'alayha wa 'ala nafsihi. Karena nam wanita itu nantinya akan menjadi dengan sebab pernikahan terikat, ya, terikat dengan suaminya. Ketika ia menikahkan anak lakinya, anak wanitanya atau juga saudari putrinya, saudarinya dengan orang yang fasik atau mubtadi', maka dia telah berbuat kejahatan kepada anak wanitanya atau saudarinya dan juga telah berbuat kejahatan pada dirinya sendiri. Ini penting diperhatikan untuk betul-betul, ya, kalau ingin kehidupan rumah tangga itu baik, maka dari kedua pihak dilihat dari sisi agamanya. Calon suami melihat keadaan calon istrinya, demikian pula wali daripada calon istrinya juga melihat keadaan calon suaminya, sehingga terwujudlah kehidupan rumah tangga yang harmonis dan romantis dan baik dibangun di atas Quran dan Sunnah dan juga dibangun di atas kerelaan dan keriduan masing-masing kedua belah pihak. Nah, selesai tentang asbab di dalam mendapatkan kehidupan yang baik di dalam rumah tangga. Insyaallah mudah dipahami ini secara singkatnya. Faslun berikutnya adalah qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, faslun fi adabil mu'asyarah wan nadhar fi ma'ala zawj wa fi ma'ala zawjah. Pasal berikutnya penjelasan tentang adab-adab mu'asyarah, adab-adab pergaulan antara suami dan istri, atau adab-adab di dalam pergaulan rumah berumah tangga. Wa nadhar fi ma'ala zawj wa fi ma'ala zawjah, ditinjau dari sisi suami dan juga ditinjau dari sisi istri. Amal zaud, ini yang perlu diperhatikan. Fa'alaihi mura'atul i'tidal wal adab fi isna asyara amran. Adapun seorang suami, maka wajib atasnya memperhatikan sikap adil dan adab pada 12 perkara. Ya, pada 12 perkara. Ini yang disebutkan oleh beliau. Tentunya para ulama yang lain juga menyebutkan, ada yang lebih, ada yang kurang dari itu. Dan ini bukan pembatasan. Ada yang menyebutkan sampai 20. Iya, sampai 20. Al-awwal yang pertama, walimah wa innaha mustahabbah. Iya. Yaitu yang pertama adalah mengadakan walimah. Seperti anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Iya, aulim walau bisah. Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Dan adapun adab-adab walimah sesungguhnya dijelaskan sebelum ini. Ya, di bukunya, di kitabnya dijelaskan bagaimana adab-adab dari walimah. Fa'iraj, maka baca dan merujuk kepada pembahasan tentang adab-adab walimah secara khusus, siapa yang diundang. Nah, kemudian juga makanan-makanan, adab-adabnya, dan yang lain-lain yang berkenaan dengan walimah. Asani yang kedua, ya, yang kedua, husnul khuluq ma'a zaujat wa ihtimalul adza minhunna lil qusurul aqluhunna. Yang kedua, adab yang kedua yaitu berakhlak yang baik kepada para istri. Ya, berarti ya istrinya satu, ya satu istri. Istrinya banyak, ya zaujat, ya dua atau tiga atau empat. Nah, perintahnya sama, adabnya sama, yaitu berakhlak baik terhadap istri-istri. Dan ihtimalul adza minhunna. Ya. Menanggung gangguan dari mereka karena qusur aqlihinna, kurangnya akal mereka. Sabar dengan kesabaran yang sudah disebutkan. Nah, wa fil hadis sahih, di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa khairan a innahunna khalaqanna khalaqna min dil'in fa in awaja ma fi din a'la fa in dhahabat tuqimuhu qasratah wa in taraqqat atarakathu lam yazal awaj fastausu binisa khairan. Wasiatkanlah oleh kalian, artinya nasihatilah binisa, istri-istri kalian, khairan, dengan cara yang baik. Fa innahunna khalaqna min dil'in, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Iya. Fa in awajama fi dil'in a'la, yaitu bengkok apa yang ada pada tulang rusuk yang paling atasnya. Kalau dia ingin diluruskan, patah, dipaksa. Nah, ya. Kalau dia pergi untuk meluruskannya, maksudnya dipaksa untuk meluruskannya, akan patah. Dan kalau dibiarkan saja, maka senantiasa tetap bengkok. Maka apa saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fastausu bin nisa khairan. Nasihatilah, wasiatilah istri-istri, para istri itu dengan cara yang baik. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, annahu laysa husnul khulqi ma'al mar'ah kaful adza anha. Ini penting yang perlu kita perhatikan. Ketahuilah bahwasannya bukan termasuk akhlak yang baik terhadap seorang istri menahan gangguan darinya. Artinya seperti yang sudah kita singgung pada waktu yang kemarin, ya, bukan akhlak yang baik ketika kita mendapatkan gangguan dari istri itu bertahan. Ya, siapa yang kuat? Nah, silakan aja. Iya, coba marahin saja terus. Seperti itu, bukan itu. Artinya nanti kalau sudah selesai dibalas lagi, itu ramai sudah. Nah, mulut dengan mulut, ya. Kadang na'udzubillah fisik dengan fisik terjadi itu. Kok terjadi? Ada? Iya ada. Ya, jangan salah, ada. Iya, piring terbang, kisah piring terbang itu memang ada. Iya. Seperti itu. Bal ihtimal adza minha, bahkan yang harus kita lakukan adalah menanggung gangguan itu, ya sabar diganggu, di misalnya dimarahi, ya diam. Nah, tadi apa? Karena memang kurang akalnya. Ya, dominannya adalah perasaan. Ya, dominannya adalah perasaan. pulang kerja misalnya. Ya, seorang istri itu tahu mana parfum kesukaan suaminya, ya kan? Kok wanginya beda ini? Dari mana ini? Wanginya beda nih. Dari mana? Udah curiga duluan. Ya. Kenapa? Suaminya heran, kenapa? Ya. Kenapa ini? Ternyata dari mana? Udah nangis duluan. Kita bingung. Kok nangis dulu? Kenapa nangisnya? Iya. Kenapa nangis? Bingung. Udah marah duluan. Lempar anu, lempar itu. Gak jelas ini kenapa. Udah kurang kerja. Ya, udah mumet kepala. Tambah lagi datang istri uring-uringan gitu ya. Kalau orang Betawi bilang. Ya. Pusing. Kalau dilawan tadi. Kalau dia mempunyai sikap kafal adha. Menahan gangguan. Enak aja. Pulang ini dikasih semprotan, disemprot lagi istrinya, rame sudah. Iya, makanya yang ada tahan. Kenapa ini? Ntar kalau udah diam, kenapa dok? Yeah. Khair udah ketawa aja. Nah, itu wangi-wangi dari mana? Oh, itu tuh. Ya, ingat-ingat. Oh, ini tadi teman ketemu, teman lama, dia pakai parfum. Oh, sudah. Nah, demikian. Seperti itu memang wanita. Atau kadang rajin olahraga nih, fitness, masya Allah, biar six pack. Olahraga, curiga. Duh, suamiku kok sekarang rajin olahraga ini. Ya, tiap hari olahraga rajin. Wah, jangan-jangan mau cari lagi nih. Seperti itu memang wanita. Ayah marah lagi. Kenapa marah? Kenapa kok? Mau cari lagi ya? Kalau udah ganteng itu mau cari lagi ya? Wah, sabar, sabar. Seperti itu memang. Naam, demikian. Iya. Harus tahan. Wal hilam ala tisiha wa ghadabiha, dan bersikap al hilam, menahan diri ya dari amarah terhadap tingkah laku dan kemarahannya. Ittida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mencontoh menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahihain, di dalam sahihain, min hadis Umar radhiyallahu an, anna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam nam kunna yurajina wa tuhajirhu ihdahunna al-yawm ila al-lail. Wal hadis mashhur, bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ya yurajina, rujuk, dan juga menghajar Rasulullah, menghajar salah satu istrinya Rasulullah pada suatu hari ya sampai malam. Dan hadisnya masyhur ya, juga seperti kisah asbabun nuzulnya ayat apa, surat at-tahrim, di antaranya itu. Nah, demikian ya, antum lihat bagaimana kehidupannya Rasulullah bersama istri-istri beliau. Ya memang seperti itulah. Itu Nabi kita. Lalu bagaimana dengan kita? Itu para sahabiyah. Bagaimana dengan istri-istri wanita zaman sekarang? Wah, tentunya lebih-lebih. Iya, kalau istri-istri Nabi saja seperti itu, artinya itu fitrahnya wanita. Berarti tidak bisa dilawan, karena sudah fitrahnya seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Iya, demikian. Tentunya jangan menganggap, wah Ustaz hebat nih, enggak juga. Ya, kita sama-sama, kita belajar ya. Maksudnya itu loh, nanti kalau menikah akan menghadapi seperti itu. Dan yang sudah nikah mesti tahu. Dan demikianlah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau dia bisa menghadapi perangai wanita seperti itu, insya Allah ya, karena bukti syukur nikmatnya dapat istri, dia sabar ya. Kalau dia niat ingin cari lagi, insya Allah mudah ya. Karena memang tipsnya itu ya, tipsnya itu saja. Semangatnya. Nah, kemudian tambahan tentang pergaulan yang baik dijelaskan oleh para ulama. bahwasannya di antara bentuk bergaul dengan cara yang baik kepada wanita atau istri, sebagaimana ini adalah perintah dari Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, perintah dari Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya ay tayyibu aqwalakum lahunna. Iya. Wahassu af'alakum. Atau diartikan saja karena kurang terang. Artinya perbaikilah ucapan kalian terhadap mereka, dan juga bawalah wahamilu af'alakum, perbuatan-perbuatan kalian, iya, dengan kemampuan kalian seperti apa yang dicintai hal tersebut dari dirinya. Artinya berucaplah yang baik, berbuatlah yang baik sebagaimana engkau pun senang mendapatkan perlakuan ucapan yang baik dari istri, dan juga perlakuan yang baik perbuatan dari istri kita. Itu maksudnya. Nah, demikian. Iya. Kemudian disebutkan di sini, di antara berlaku baik dalam ucapan, dikatakan oleh para ulama, wa ja'alal ulama al muhawara allati takunu biha al usrah bil ma'ruf fil aqwal baina zawjin fi arba'atil ahwal. Para ulama menyebutkan, menjadikan perbincangan ucapan yang baik ketika bergaul cara dengan cara yang baik di dalam ucapan di antara dua pasangan suami istri, itu ada empat keadaan. Al-awwal, yang pertama, fin nida, ketika memanggil. Ya, ketika memanggil, yaitu ketika dia memanggil istri, suami memanggil istri, demikian pula sebaliknya ketika istri memanggil suaminya dengan cara yang baik. Maka disebutkan diantaranya oleh para ulama seperti Rasulullah memanggil Aisyah, ya Aish, ya, dengan panggilan ya Aish. Ini bentuk pemuliaan terhadap istri beliau Aisyah. Iya. Dan jangan menyebutkan namanya. Iya, misalnya namanya siapa, disebutkan namanya. Nah, karena mengandung sikap peremehan. Maka yang terbaik adalah, ini kesimpulannya, dengan menyebut kunyahnya, ya Ummu Fulan, Ummu Fulan. Demikian. Ya, sampai-sampai dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengetahui bagaimana sikap dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ketika senang dan tidak senangnya kepada Rasulullah. Kalau sedang senang, nah, beliau mengatakan la bi rabbi Muhammadin. Iya, demi Allah, Rabbnya Muhammad. Kalau lagi tidak suka, iya, beliau mengatakan la iya bi rabbi Ibrahim. Maka Rasulullah selalu mengatakan kepada Aisyah, aku tahu ketika kamu marah kepadaku dan ketika kamu suka kepadaku. Kok bisa engkau tahu ya Rasulullah? Iya, kalau engkau sedang suka kepadaku, engkau mengatakan la bi rabbi Muhammad. Kalau tidak suka, la bi rabbi Ibrahim. Maka beliau mengatakan, Aisyah, karena aku tidak bisa menghajar iya selain namamu ya Rasulullah. Demikian. Maka dari sini, iya, diperhatikan di dalam an-nida, panggilan, di dalam memanggil. Wallahu a'lam bishawab, nanti kita lanjutkan karena sudah sore, persiapan buka, insyaallah nanti kita lanjutkan. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanallah.